Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Pembahasan kita masih menjelaskan hadis tentang orang-orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Nah, telah dijelaskan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diobati dengan kai. Dan juga mereka adalah orang-orang yang tidak mengadu nasib, menganggap sial dengan burung dan semisalnya. Dan intinya mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan sebab-sebab yang makruh yang menunjukkan kesempurnaannya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta untuk diruqyah walaupun boleh-boleh saja, tapi hukumnya makruh. Begitupun meminta diobati dengan kai, ini boleh-boleh saja, tapi hukumnya makruh. Mereka yang sempurna ketawakalannya meninggalkan sebab-sebab yang makruh. Nah, dan tak dijelaskan adapun melakukan sebab-sebab yang tidak dimakruhkan, sebab-sebab yang mubah, maka ini perkara yang disyariatkan, ya, dan juga tidak menodai ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebaliknya, meninggalkan sebab-sebab yang mubah tersebut, ini bukanlah perkara yang disyariatkan, ya. Bahkan sebaliknya. Nah, melakukan sebab-sebab yang mubah, perkara yang disyariatkan. Ya. Seperti halnya ketika sakit, maka di antara sebab kesembuhan adalah berobat. Nah, maka berobat ini bukanlah mengurangi ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, termasuk perkara yang disyariatkan. Nah, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika ditanya oleh seorang Arab, seorang Badui, ya Rasulullah, ana tadawa, wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kami berobat? Rasulullah, na'am, ya ibadallah tadawau, ya wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Fa inna Allah azza wa jal lam yadu' da'an illa wadu'a lahu syifa'an. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidaklah meletakkan suatu penyakit melainkan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kesembuhan padanya. Ghairu da'in wahidin, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit tua. Nah, kita sebutkan sebagian ucapan Ibnu Qayyim, kita ulangi. Dan Minzadul Ma'ad, qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, wa qad tadammanat hadhihi al-ahadisu isbat al-asbab wal musabbabat. Hadis ini telah mencakup penetapan sebab-sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Wa ibtala qawli man ankaraha, dan membantah ucapan orang yang mengingkari adanya sebab dan akibat. Wal amra bitadawi, dan juga hadis ini mencakup perintah untuk berobat. Wa annahu la yunafit tawakkula, sesungguhnya berobat itu tidak menafikan ketawakalan. Jangan dipahami orang yang tawakal itu sudah memasrahkan dirinya kepada Allah. Kalau sakit pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah berobat. Ya, enggak usah pergi ke dokter. Ini orang yang tawakal. Ini kesalahan dalam memahami tawakal. Padahal disebutkan di sini bahwasanya berobat itu tidak menafikan ketawakalan. Kama la yunafihi dab'u alamil juwal atas, sebagaimana ya, rasa lapar dan haus tidak menafikan ketawakalan. Seorang lapar misalkan, kemudian dia makan. Seorang haus, kemudian dia minum. Makan minum ini ya, sebab untuk menghilangkan rasa lapar dan haus. Dan ini tidak menafikan ketawakalan. Ya. Apakah dikatakan orang yang makan minum itu kurang tawakalnya? Tidak. Begitu juga kalau sakit, kemudian dia berobat, ini tidak menafikan ketawakalan. Wal hari wal bard, dan juga menolak rasa panas dan dingin pun tidak menafikan ketawakalan. Seseorang merasakan panas, nah kemudian dia bukakan pintu rumahnya supaya angin masuk, atau pasang AC, pasang kipas angin, tidak menafikan ketawakalan. Atau dalam kondisi dingin, dia menghangatkan badannya di perapian misalkan, pakai selimut, tidak menafikan ketawakalan. Nah, ini semua bi'addadiha, dengan kebalikannya, tidak menafikan ketawakalan. Balla tatimmu haqiqatu tauhid illa bimubasharatil asbab allati nasabaha Allah Ta'ala muqtadiyatan limusabbabatiha qadaran wa syara'an. Bahkan kata Imam Ibn Qayyim, tidak sempurna hakikat tauhid kecuali dengan melakukan sebab-sebab yang telah ditancapkan Allah Subhanahu wa taala, nah untuk muqtadiyatan lisbusababatiha. Nah, sebagai konsekuensi dari suatu akibat, apakah secara takdir ataukah secara syar'i. Nah, sampai sebutkan tidak sempurna ketauhidan seorang kecuali dengan melakukan sebab-sebab yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan sebab-sebab ini seorang akan mendapatkan akibatnya. Ketika tadi dia dalam keadaan lapar, melakukan sebab dia makan. Maka dengan makan ini berakibat dia kenyang, hilang rasa laparnya. Nah, begitu pun seseorang dalam keadaan dingin, pakai selimut. Ini sebab menghilangkan rasa dinginnya dengan memakai selimut tersebut. Wa anna ta'tilaha yukdahu fi nafsit tawakkul. Dan meninggalkan sebab-sebab tadi ini tercelah dalam tawakal itu sendiri. Sebagian orang mengira tawakal itu enggak usah menempuh sebab-sebab, cukup pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebaliknya, dengan meninggalkan sebab-sebab tersebut, ini menodai ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi intinya orang yang tidak menempuh sebab bukan orang yang sempurna ketawakalannya. Bahkan sebaliknya, orang yang kurang ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sakit parah, Kemudian sudah saya tawakal saja kepada Allah. Tidak mau berobat. Orang semacam ini bukan sempurna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, dengan sifat ini menodai ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semacam ini tercela dalam syariat. Ya. Kama yuqdahu fil amri wal hikmah. Ya, sebagaimana ternodai atau tercela fil amri wal hikmah, dalam perintah dan hikmah. Wa yud'ifuhu min haitsu yadhunnu mu'attiluha anna tarkaha aqwa min at-tawakkul. Ya. Dan bisa melemahkannya, di mana orang yang tidak mau menempuh sebab tadi, tidak mau melakukan sebab, mengira bahwasanya dengan meninggalkan sebab-sebab tadi lebih kuat dari ketawakalan. Nah, ini keyakinan yang salah. Nah, ketika beranggapan meninggalkan sebab-sebab yang dibolehkan, ini menguatkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sakit misalkan tidak berobat, maka dengan tidak berobatnya ini menunjukkan dia kuat ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini praduga yang salah. Nah, menunjukkan dia itu benar-benar bersandar kepada Allah. Walaupun sakit, dia bersandar kepada Allah. Allah yang menyembuhkan. Dia tidak berobat, tidak pergi ke dokter. Menunjukkan kuat ketawakalannya. Sekali lagi, ini suatu praduga yang salah. Fa inna tarkaha azzun yunafit tawakkul. Nah, bahkan kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya meninggalkan sebab-sebab tersebut adalah suatu kelemahan yang menafikan ketawakalan. Justru sebaliknya, ya, orang yang tidak mau melakukan sebab-sebab itu adalah kelemahan, ya, kelemahan dan menafikan ketawakalan. Jadi dia mengira tawakalnya kuat ketika tidak menempuh sebab-sebab, padahal sebaliknya. Tatkala dia tidak menempuh sebab-sebab, itu suatu kelemahan yang menafikan ketawakalan. Nah, alladhi haqiqatuhu i'timadul qalbi 'ala Allah ta'ala fi husuli ma yanfa'ul 'abd fi dinihi wa dunyah. Yang mana hakikat tawakal itu adalah i'timadul qalbi, menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi hamba pada agamanya dan dunianya. Nah, wa daf'i ma yadurruhu fi dinihi wa dunyah, dan untuk menolak perkara yang bermudarat baginya pada agama dan dunianya. Ini hakikat dari tawakal. Ya, i'timadul qalbi 'ala Allah. Menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemanfaatan, baik dalam urusan dunia ataukah urusan agama, dan untuk menolak kemudaratan, ya, baik dalam urusan agama ataupun urusan dunia. Walabudda ma hadal i'timad min mubasharatil asbab. Ibn Qayyim menambahkan, dan mesti, ya, persandarnya diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sebab-sebab. Nah, untuk mendapatkan yang bermanfaat, baik urusan dunia ataukah urusan agama, harus menempuh sebab-sebab kemanfaatan tersebut. Begitu juga untuk menolak kemudaratan dalam urusan agama dan dunia, ini pun harus menempuh sebab-sebabnya. Wa illa kana mu'attilan lil hikmati wa syara'i. Jika tidak, jika dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala saja, nah, untuk mendapatkan manfaat dan menolak kemudaratan tanpa melakukan sebab-sebab, maka yang semacam ini dia meniadakan hikmah dan syariat. Nah, فلا يجعل العبد عزه توكلا ولا توكله عزا. Maka seorang hamba janganlah menjadikan ya, sifat lemahnya sebagai bentuk tawakal. Dan janganlah menjadikan ketawakalannya itu suatu kelemahan. Ya. Jadi kita sebutkan yang tidak menempuh sebab-sebab. Nah, ini dinyatakan tawakal. Padahal dijelaskan tadi, orang yang tidak mau melakukan sebab-sebab, hakikatnya ini suatu kelemahan. Nah, suatu kelemahan. Ya, sehingga orang yang bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya itu, ya, dia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan melakukan sebab-sebab. Ini tawakal yang sebenar-benarnya. Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya tawakal kepada sebab ini kesyirikan. Tapi tawakal tanpa dengan sebab qaduhun fis syariah, tercela dalam syariat. Ya. Sebagian orang berlebih-lebihan ya, terhadap sebab. Nah, bahkan tawakalnya kepada sebab. Ya. Ini bisa menyebabkan jatuh kepada kesyirikan. Ya. Sakit, kemudian dia pergi ke dokter. Tawakalnya ke dokter. Dokter inilah yang menyembuhkan saya. Jatuh kepada kesyirikan. Sakit, kemudian berobat. Nah, dia tawakalnya kepada obat. Obat inilah yang menyembuhkan saya. Jatuh kepada kesyirikan. Ya. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dokter adapun obat hanya sebagai sebab saja. Ya. Di sisi lain ada yang bertawakal tanpa dengan sebab. Sudah pasrah kepada Allah. Apapun kehendak Allah, saya terima. Nah, dalam keadaan sakit parah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah putuskan untuk saya sembuh ataupun saya meninggal, saya terima. Tanpa mau berobat. Ya. Yang semacam ini qaduhun fis syariah, tercela dalam syariat. Ya. Sehingga sifat pertengahan yang merupakan hakikat daripada ketawakalan dan juga hakikat tauhid. Nah, bahwasanya tawakal itu dengan menempuh sebab-sebabnya. Nah, kita jelaskan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasul mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama turzakut tayr tagdu himasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Ya, dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Kemudian Nabi memberikan contoh bagaimana bentuk tawakal yang sebenar-benarnya. Sebagaimana burung diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari dia pergi ya, dalam keadaan lapar. Kemudian di sore hari dia pulang dalam keadaan kenyang. Ya. Burung tidak tinggal di sarangnya. Tidak tinggal di tempatnya. Menunggu makanan datang kepadanya. Tapi pergi mencari makanan. Ya. Menempuh sebab. Nah. Sehingga dia dapat makanan, kemudian pulang ke sarangnya dalam keadaan sudah kenyang. Nah, ini menunjukkan tentang tawakal yang sebenar-benarnya itu dengan menempuh sebab. Nah, wa qad ikhtalafa al-ulama fi tadawi, hal huwa mubah wa tarkuhu afdhal aw mustahab aw wajib. Para ulama telah berselisih tentang hukum tadawi, berobat. Apakah itu mubah? Ataukah meninggalkannya lebih afdol? Ataukah hukumnya sunnah? Ataukah wajib? Wal masyhur an Ahmad al-awwal. Yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad yang pertama. Hukumnya mubah. Lihadal hadis wa ma fi makna, berdasarkan hadis ini dan juga makna yang terkandung dalamnya. Wal masyhur inda Syafi'iyah as-sani. Pendapat yang masyhur dari Imam Asy-Syafi'i atau madhab Syafi'iyah, pendapat yang kedua. Ya, meninggalkannya lebih afdal. Hatta dzakara An-Nawawi fi Sharh Muslim, hingga Imam Nawawi menyebutkannya dalam Syarah Muslimnya. Annahu madhabuhum, sesungguhnya pendapat ini madhab Syafi'iyah. Wa madhabu jumhuris salaf wa amatul khalaf, dan juga madhab ya, kebanyakan salaf dan juga kebanyakan ulama terkemudian. Nah, wakhtarahu al-wazir Abu al-Mudaffir, dan dipilih oleh al-wazir Abu al-Mudaffir. Ya, bisa dilihat dalam kitab al-Ibsah an ma'ani sihah. Nah, kalangan Abu al-Mudaffir. Qala wa madhhabu Abi Hanifah annahu mu'akkad hatta yudani bihi al-wajib. Adapun madhab Abu Hanifah, ya, berobat itu mu'akkad, ditekankan sampai mendekati kewajiban. Nah, qala wa madhhabu Malik annahu yastawi fi'luhu wa tarkuhu. Madhab Imam Malik sama antara meninggalkannya, melakukannya dan meninggalkannya. Fa innahu qala la ba'sa bitadawi wa la ba'sa bitarkihi. Imam Malik mengatakan tidak mengapa dengan berobat dan tidak mengapa meninggalkan berobat. Nah, waqala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, laisa biwajibin inda jamaahiril a'immah wa innama aujabahu ta'ifatun qalilatun min ashabi Syafi'i wa Ahmad. Yeah. Hukumnya tidak wajib menurut jamaahiril a'immah, jumhur para ulama. Akan tapi yang mewajibkannya, yeah, kelompok yang kecil dari kalangan madhab Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Ya, dari pengikut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, jadi khilaf di antara para ulama tentang hukumnya apakah wajib ataukah sunnah ataukah mubah. Ya, tapi yang jelas sebutkan tadi, ini perkara yang masyru', disyariatkan dalam Islam. Ketika sakit berobat, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ibadallah tadawau." Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Nah, ya, ya, dalam syariat supaya kita berobat. Ya, walaupun ada khilaf apakah wajib ataukah mustahab hukumnya, tapi termasuk perkara yang disyariatkan untuk berobat dan dalam rangka menempuh sebab-sebab kesembuhan. Nah, dan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, ya, beliau berobat. Ya, ketika sakit. Qauluhu baqama Ukasah ibnu Mihsan. Setelah Nabi SAW menyebutkan tentang ya, orang-orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, dengan sifatnya begini dan begitu. Baqama Ukasah ibnu Mihsan. Berdirilah Ukasah bin Mihsan. Wahuwa bidomil ain wa tasdidil kaf. Ya, dengan didomahkan ainnya dan ditasdid kafnya, Ukasah. Ya, Ukasah. Wa Mihsan bikasil mim wa sukunil ha wa fathis sad al muhmalatain. Adapun Mihsan dengan dikasarkan mimnya dan disukunkan ha-nya, difathahkan sad yang tidak bertitik. Mihsan. Nah, Ibnu Hursan bidamil muhmalah wa sukuni ra ba'daha musallasah. Ya. Ibnu Hursan, Hursan ini domahkan haknya yang tidak bertitik dan sukunkan ra'nya. Ya. Setelahnya huruf sa dengan tiga titik, Ibnu Hursan. Nah, Al-Asad. Min Bani Asad. Min Huzaimah. Bin Huzaimah. Termasuk dari Bani Asad bin Huzaimah. Kana minas sabiqina lil Islam. Dia termasuk di antara orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Wa min ajmal rijal. Dan di antara orang yang tampan wajahnya. Hajara wa syahida badran wa qatala fiha. Beliau berhijrah dan juga menyaksikan perang Badar dan ikut dalam perang Badar. Nah, ini Ukashah ibnu Mihsan. Nah, bahkan ketika perang Badar, beliau termasuk di antara orang yang semangat. Nah, dalam perang Badar. Ya. Sampai begitu dahsyatnya dia bertempur dalam perang Badar, sehingga pedangnya pun patah. Nah, pedangnya patah dan melihat itu, Rasulullah SAW menghampiri Ukashah, nah, sambil membawa sebuah ranting pohon. Nah, dan Rasulullah mengatakan berperanglah. Ya, dengan ini wahai Ukashah. Nah, begitu diterima dari Nabi SAW dan digerak-gerakan, ranting pohon itu berubah menjadi pedang yang panjang dan juga tajam. Nah, yang masyhur dikenal dengan apa pedang? Al-Aun. Nah, ya. Dan beliau pun berperang menggunakan pedang tersebut. Ini Ukashah bin Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu. Ikut dalam perang Badar. Tiba satu keutamaan yang luar biasa bagi para sahabat yang ikut perang Badar. Ya. Nah, sampai Allah mengatakan i'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Silakan kalian lakukan apa saja yang kalian kehendaki, sungguh aku telah mengampuni kalian. Nah. Wa istashhada fi qital ghiddah ma Khalid bi yadi Tulaiha Al-Asadi sanah isnatai asyrata. Ya. Dan beliau gugur dalam perang Riddah. Nah, bersama Khalid bin Walid di tangan Tulaihah Al-Asadi pada tahun ke-12 Hijriah. Ya. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, banyak terjadi riddah, kemurtadan. Nah, dan diantaranya yang dilakukan oleh Tulaihah Al-Asadi. Ya. Tulaihah Al-Asadi, dia termasuk diantara orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, dan ada pengikutnya. Ya. Dan ketika itu diperangi oleh kaum muslimin. Nah, banyak yang mengaku sebagai nabi, sebagai Musailamah Al-Kadab, contohnya. Termasuk juga diantaranya Tulaihah Al-Asadi. Ya. Dia pun mengaku sebagai nabi. Nah, dan pada perang Riddah itu, ya, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, Ukashah ibn Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu gugur. Summa aslama Tulaihah ba'da dalika. Kemudian Tulaihah masuk Islam setelah itu. Di pembunuh Ukashah, Tulaihah Al-Asadi ini, nah, dia sadar dan kembali kepada Islam dan juga menjadi baik keislamannya. Nah, ini ketika masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, dia menyadari kesalahannya. Sehingga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertemu dengan Tulaihah, nah, bertanya, apakah engkau yang telah membunuh orang yang soleh? Jadi Ukashah bin Mihsan Leha menjawab, Ukasah menjadi orang yang bahagia, menjadi syahid, ya, karena diriku. Dan aku menjadi orang yang celaka karena dirinya. Nah, tetapi aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam hal ini, nah, Nabi SAW pernah mengatakan, Yadhaqullah ala rajulaini. Ya. Qatala ahaduma al-akhar fayadkhulanil jannah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa kepada dua orang. Di mana kedua orang ini saling berperang, tapi kedua-duanya masuk surga. Nah, yang pertama dia muslim, kemudian berperang, ya, dan terbunuh oleh orang tersebut. Ya, sebagai syahid. Dia masuk surga sebagai syahid. Kemudian yang membunuhnya, dia masuk Islam. Nah, kemudian dia berperang lagi dalam peperangan-peperangan bersama kaum muslimin melawan orang-orang kafir, dan dia pun terbunuh sebagai syahid. Sehingga kedua-duanya apa? Masuk surga. Ya. Nah, yang membunuh dan yang dibunuh masuk surga. Nah, tapi di sisi lain Nabi SAW mengatakan ada dua orang yang membunuh dan yang dibunuh, kedua-duanya masuk neraka. Nah, idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila kedua orang muslim berjumpa, masing-masing membawa pedang, yang membunuh dan yang dibunuh, kedua-duanya berada di dalam neraka. Ya, dua orang muslim terjadi pertikaian, kemudian saling membunuh. Yang membunuhnya masuk neraka. Dan yang dibunuh pun masuk neraka. Sahabat bertanya, Ya Rasulullah hadal qatil fama balul maqtul. Wah, Rasulullah yang membunuh telah jelas dia masuk neraka. Kenapa yang dibunuh pun masuk neraka? Rasul menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Dikarenakan sebelumnya, dia pun semangat untuk membunuh temannya tadi. Tapi terdahului, dia yang terbunuh. Ya. Tapi sudah ada niatan sebelumnya, dia pun ingin membunuh temannya. Tidak mengatakan yang membunuh dan yang dibunuh, kedua-duanya masuk neraka. Ya. Tapi dalam peristiwa Ukasah dan Tulaihah al-Asadi ini, nah, ya, terbalik. Nah, terbalik dalam artian, yang bisa jadi yang membunuh dan yang dibunuhnya, nah, bisa jadi kedua-duanya masuk surga. Ya. Ketika tadi yang pertama terbunuh, nah, dalam peperangan melawan orang kafir, ya, sebagai syahid, kemudian yang membunuhnya dia masuk Islam, kemudian dia berjihad, sampai dia pun terbunuh. Di medan jihad, nah, melawan orang-orang kafir. Summa aslama Tulaihah ba'da dalika. Ya, kemudian Tulaihah masuk Islam setelah itu. Wajahada al-farasa yawm al-qadisiyah ma'a Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dia berjihad, ya, melawan orang-orang Persia pada perang al-Qadisiyah bersama Sa'ad bin Abi Waqqas, dan wastashada fi wiq'atil jisr al-mashhura. Ya. Dan beliau syahid, nah, pada perang Al-Jisr yang masyhur. Nah, ya, masyhur dalam sejarah perang Jisr, ya, perang jembatan. Jisr ini jembatan. Nah, disebutkan ini antara kaum muslimin, ya, Arab dengan orang Persia. Ya, ini perang Jisr. Pertempuran di tepi sungai Efrat. Nah, dan Tulaihah, ya, meninggal atau gugur dalam perang tersebut. Nah, dan tentu hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Ukasah bin Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat yang mulia. Nah, Uqashah bin Mihsan. Termasuk di antara sahabat yang diberitakan kabar gembira surga. Nah, bahkan termasuk di antara sahabat yang Rasulullah SAW menyatakan anta minhum. Engkau termasuk di antara orang-orang yang masuk surga tanpa adab dan juga tanpa hisab. Nah, sedikit lagi mungkin insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ilahuna alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.